Puisi kiriman teman X Tony. Aku lelah mengunyah hari dengan keluh. Aku lelah mengunyah hariku dengan keluh. Dipaksa mencipta desah, lenguh dengan berpeluh. Dan bila embun pagi turun membasuh, mereka meninggalkanku terkapar lusuh. Tak pernah ku pahami apakah padaku Tuhan akan murka. Seorang hamba yang selalu alfa berdoa, apalagi beribadah. Ah, betapa sombongnya hamba, hingga diri ini merasa terbaik jalan hidupnya. Tak pernah ku pahami, tak mau ku mengerti, tak ingin aku ketahui. Yang aku tahu, hidup teramat kejam bila aku tak membawa uang. Apakah sepenuhnya aku salah bila hidupku terlanjur susah? Bila tak makan, matilah sudah. Anak-anakku putus sekolah. Haruskah aku telanjang di depan wajah pemerintah supaya sekolah mahal menjadi murah? Tapi tidaklah mudah, sebab pendidikan mahal itu lumrah. Aku yang tak pernah sekolah harus melacur untuk menciptakan beberapa rupiah. Acap kali sembilu-sembilu tajam ujungnya menyayat ke kakiku sebagai manusia biasa. Sisa-sisa noda jalan terkapar di atas dada, teronggok bisu peninggalan puluhan, mungkin ratusan, bahkan ribuan pria. Terkadang hatiku menangis, teriris sakit, meringis, perih, lirih, saat air mata tak kuasa terpidana di kelopak mata yang terluka. Mengingat hidupku jauh dari agama, selalu alpa atas perintah-perintahnya. Aku memanglah nista, lebih nista dari budak hamba sahaya. Rindu pada wajah dunia bercahaya, inginkan hidup sejatinya manusia tanpa harus melulu berlumur dosa. Saya ulang lagi pada saya di Ponorogo. Sebuah unek-unek pernah kita sering lewat di internetnya. Aku khawatir terhadap suatu masa yang rodanya dapat menggilas keimanan. Keyakinan hanya tinggal pemikiran yang tidak berbekas sama sekali pada perbuatan. Banyak orang baik tapi tak berakal. Ada yang berakal tapi tak beriman. Ada lidah fasih tapi berhati lalai. Ada yang khusyuk tapi sibuk dalam kesendirian. Ada ahli ibadah tapi mewarisi kesombongan iblis. Ada ahli maksiat tapi rendah hati seperti sufi. Ada yang banyak tertawa hingga hati berkarat. Ada yang menangis sebab kufur nikmat. Ada yang murah senyum tapi hatinya mengumpat. Ada yang hatinya tulus tapi wajahnya cemberut. Ada yang punya ilmu tapi tak paham. Ada yang paham tapi tak menjalankan. Ada yang pintar tapi membodohi. Ada yang bodoh tapi tak tahu diri. Ada yang beragama tapi tak berakhlak. Ada yang beragama tapi tak bertuhan. Lalu di antara semua itu, di manakah aku berada? Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Aku baru menyadarinya. Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup adalah kekayaan. Ketika aku takut memberi, bukankah apa yang aku miliki adalah pemberian? Ketika aku ingin menjadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan Allah memberiku kekuatan. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan. Hidup ini, saudara, adalah sangat indah ketika kita mampu mensyukuri apa yang ada. Tapi ada kalanya yang terindah bukanlah yang terbaik. Yang sempurna tak selalu menjanjikan kebahagiaan. Tetapi ketika kita mau dan mampu menerima semua kekurangan dan kelebihan, itulah kebahagiaan. Ya Nabi, salam alaika. Subhanallah. Ya Nabi, salam. Siapa yang terindah bukanlah yang terbelum tentu yang terbaik. Yang sempurna tidak selamanya menjanjikan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah ketika kita mau dan mampu menerima semua kekurangan dan juga kelebihan. Salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Para suami yang memiliki anak, pesan moral terakhir dari Abah, ajarkan anak-anak laki-lakimu bagaimana berakhlak dengan ibunya. Ajarkan anak laki-lakimu sopan santun hormat berakhlak dengan ibunya, agar kelak dia tahu bagaimana memperlakukan istri. Peace.